kuwi ketuhanan yang maha. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo amin amane. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lho niku Pancasila ketuhanan yang maha esa. Engko sik tambah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kuwi yo ketuhanan yang maha esa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini berkata gede. Ini berkata gepeng nyak nah. Dua, kemanusiaan yang adil dan kemanusiaan sing tahlili manusia kabeh. Ono kebo melok tahlilan. Kemanusiaan yang adil, adil yang dibaca sama semua. Podho kabeh seragam nyocoki karo imame sing mimpin maca apa, jamaah yo melu kabeh, adil dan beradab. Wong tahlilanku beradab. Ketemu yo salaman, rangkul-rangkulan, mesem guyu, akrab. Pakaiane yo beradab, brukut-brukut nutup aurat. Temriki enten jamaah tahlil ibu-ibu kok tangan tong. Medeni wong. Beradab. Mula yang kurus melu tahlilan insyaallah akhlake apik, adabe apik. Ayo, aman tau krungu ana tawuran antar jamaah tahlil. Tau kru ber tahlilan terus jotos-jotosan nang teman-teman. Ora ono sing do seneng tawuran jotos-jotosan bikin kisruh, bikin onar yo sing ora gelem tahlilan-tahlilan kuwi. Lho nggih napa nggih? Ngomongi kok. Balur, Bu. Tiga, persatuan Indonesia. Loh, wong tahlil bersatu. Bersatu ngelumpuk dadi siji sak panggonan, ra peduli sukumu apa. Kowe teko daerah ndi, kok kaya tahlilan yang ngelumpuk dadi siji. Persatuan. Masa tahlil wong pitu kok siji no kene. Siji no pedurungan. Siji no ngalian. Rono yo ngalian yo. Aku bingung aku. Bersatu, nganggur gelem tahlilan bersatu, bersatu, persatuan kok. Persatuan Indonesia, bersatu. Nah, empat, kerakyatan. Tahlil yo rakyat-rakyat ngono. Kandhane kok kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, sing mimpin hikmat kiai, ustaz. Tahu ngerti ya? Bandar togel ngimami tahlil. Ora hikmat kuwi. Sing mimpin yo hikmat, terus kebijaksanaan. Bijaksana dalam permusyawaratan apa wae lek sampean musyawarahke melalui jamaah tahlil, persoalan perumahan sampean musyawarahke dalam forum majelis taklim jamaah tahlil kok lak beres mesti. Terus jamaah tahlil kuwi yo perwakilan. Nek ana undangan ngono kae sak keluarga perwakilan siji wae sing mangkat. Mangkat kabeh, bangkrutke sing duwe gawe. Siji wae perwakilan no. No. Lima, keadilan berkat bagi seluruh rakyat yang diundang. Berkate podo kok. Paling sing beda berkate kuwi ya kiyaine. Lha kuwi ya minangka dikei lebihan wong petentengan leh ngimami tahlil langit muka. Lah. Petentengan kuwi. Ngono kadang nyelawati ya mek 10.000 ngono. Kan oleh sayang mampu. Sama-sama. Wes. Bapak Ibu para jamaah, yuk. Ikhlas niku besar jasanya tapi enggak mau menonjolkan diri. Seperti besi dalam bangunan masjid itu besar jasanya tapi enggak mau menonjolkan diri. Ngono. Iki ngomong Bio 7 iki nek pancene ikhlas. Kok kabeh dikeki yo bangkrut lambemu. Wis ta ora usah disebutno balak-balik. Wis disebut pisan ngono ya wis cukup. Wis tak sebut. Wis ta meneng. sing penting kasih ate ngono lho. Jenengan ningali kula. Kula niki wonten jantunge napa mboten? Jantung. Nek ora ana jantunge ya wis koek wis anu. Kula saged urip. Niki mergo jantung kula kerja. Jantung kula niki jasane gedhe ten gene awak kula. Wong kula ngopo mawon jantung kula nyambut gawe. Kula ngomong jantung kula nggih kerja. Kula turu jantung kula nggih kerja. Kula mangan jantung kula nggih kerja. Kula ngopo mawon jantung kula kerja. Jasane gedhe, tapi jantung kula mboten kepingin menonjolkan diri. Toh semua orang sudah mengakui kok jasanya jantung. Bayangkan kalau organ tubuh saya yang merasa punya jasa kepingin menonjolkan diri. Coba jantung rumangsa duwe jasa, pengin menonjolkan diri. Kudu ketok terus manggon batuk. Paru-paru ya rumangsa duwe jasa, pengin menonjol, pengin ketok manggon ngisore janggut. Usus rumangsa duwe jasa, pengin ketok, pengin menonjol, malah jadi masalah. Ngapunten nggih, usus menonjol sedikit aja jadi masalah. Jadi penyakit dan itu harus dioperasi. Usus menonjol itu kan penyakit, bahasa Inggrisnya the double. Dan itu harus dioperasi. Gara-gara apa? Pengen menonjol. Makanya kalau ada warga masyarakat perumahan sini yang suka menampak-nampakkan jasanya, ingin menonjol-nonjolkan jasanya, berarti itu masyarakat yang dobel dan harus dioperasi. Kemesan, Mak. Ayo. Amal nopo mawon. Monggo belajar ikhlas nggih. Termasuk ngaji ngeten iki jenengan belajar ikhlas. Nyen pangapunten niki sing ngomong piyambak nggih nembe belajar. Monggo belajar ikhlas. Belajar dari filosofinya besi yang menguatkan tapi enggak harus menampakkan diri. Dan semua orang sudah mengakui jasa-jasanya. Ayo belajar dari jantung kita. Jasanya besar untuk tubuh kita. Tapi enggak mau menonjolkan diri, toh semua orang sudah mengakui jasanya jantung. Belajar dari filosofinya gula, berjasa walaupun tidak diakui, tapi dia terus saja bekerja, bekerja dan bekerja agar jasanya, manfaatnya bisa dirasakan banyak orang. Bapak mohon maaf, belajarlah dari filosofinya alat vitalmu, monoanmu, itu jasanya besar. Sekian yang datang semuanya ini hasil karyanya dia. Tapi dia enggak pernah mau memperlihatkan diri. Ketok saidik langsung disingit. No. Ketok untuk-untuk langsung mendelekne. Padahal jasanya besar. Lho iso ngetokno wong semene akeh. Jasane dekne. Tapi enggak mau memperlihatkan diri. Ono wong kok suka memperlihat-lihatkan kono anyar, kuwi berarti wong edan. Lho wong kok senengane ngetok-ngetokno jasane, oh masjid iki sapa keramike? Aku sing bayari tukange. Aku ora ono aku ora dadi masjid iki. Ha edan. Ya bodho karo wong kono ane dipamer-pamerke. Halo. Paham betul sing kula maksud ya. Kadang nyumbang masjid gelem tapi njaluk kwitansi. Ngono sik njaluk diumumke arep khotbah Jumatan. Ya kok sumbangane akeh, mung semen setengah sak. Ditulis no papan pengumuman. La haula wala quwata illa billah. Ikhlas itu enggak mau kedengaran orang, enggak mau kelihatan orang. Berusaha ditutup serapat-rapatnya. Seperti mohon maaf ketika Bapak Ibu lagi buang hajat. Ketika lagi ke toilet, kan mampu merahasiakan amal yang satu itu. Ngarep mangkat ngunuhu ya rakok gawe pengumuman. Mpono ngarep ngising kok, pengumuman aku wabe ngising. Orang. Itu amal rahasia. Jangan sampai kedengaran orang, jangan mencari kelihatan orang. Terus pokoknya mau peneng orang-orang lakoni. meneng kok cek lekep nek perlu ya aja ketara. Begitu masuk pintu ditutup rapet jebret, jangan sampai kelihatan dari luar, bahkan orang-orang kancingnya lho dicengkali nganggo sikil. Aku tahu soalnya ini. Nah, pas ada WC umum ada orang-orang kancingnya liane wis bek ana wonge kabeh, satu-satunya sing kosong kuwi ya. Wis kadung kebelet. Ya mlebu ning ora ana kancinge. Ya karo nyekelingin. Aja sampai ketok wong. Ora usah mbayangke kowe. Kok iso mbayangke? Loh. Kan amal itu jangan sampai kelihatan orang. Begitu posisi sudah siap ndoprok agar tidak kedengaran orang. Kerannya dibuka, seret. Banyu ini kan banter, kocok, kocok, kocok, kocok, kocok, kocok, kocok, kocok. Tadi aman, nggak terdengar bunyi pret, kocok, kocok, kocok, pret, kocok, kocok, aman. Jangan sampai amal itu kedengaran orang. Siapa ngomong pengalaman? Makasih. Meskipun metune alot. Soalnya barengan jambu kelutuk entah sak pirang-pirang kan alot tuh biasanya ditahan sedapat mungkin agar tidak bersuara ngeden sak usaha sak empet-empet masa ono sing gumak-gumak waduh metune alot aku ngeden balak-balik orang metu-metu gak aja sampai kedengaran orang. Walaupun situasinya enggak nyaman lah, pesing. Ya ora kok bengok-bengok, wah jentike pesing. Enggak medongkrong karo dinikmati. Pemane bapak-bapak sing doyan udut. Heh medongkrong karo leh nyedot. Udut aroma uyuh. Begitu selesai, cawi bersih keluar. Tetap dijaga kerahasiaannya dan tidak diceritakan ke sembarang orang. Oh no, wong rampung menunggu di kandak-kandak ke. Bro, aku mang metu 14, bro. Sing 11 dowo blantong-blantong. Sing telu merengkel-merengkel ngono, bro. Yo wong sampel meneh. Es. Lah terus. Mungkin ora ngerti aku diparani bojoku kuwi to, bro. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon terus melebu wong nek ikhlas niku luwih seneng nyimpen apike ngluwihi leh nyimpen eleke. Modelmu kok koyo ora paham ngono ta amane. Luwih banget leh nyimpen apike ngluwihi leh nyimpen eleke. Sedaya tiang lah nggak ada elek, sedaya tiang berusaha eleke disimpen aja sampai ketok wong aja sampai ngerti wong lah ngoten nggih. Sopo sing ora duwe elek? Kabeh wong yo duwe elek. Wong ustaz yo sing duwe elek. Wong kiai ae eleke yo. Sopo muni akeh? Tak dongomi lambemu. Eneng ngono ae lho Bu diakeh-akeh. Yo iya eneng sampeyan ora ngerti sing ngerti elek kula ya bojoku. Mangkane kula nek kon ceramah nang ngarepe bojoku kula ya ngene iki salah tingkah ngene. Saiki wonge meneng ae lha nek engko pas ketemu aku sing mbok omong nemeng apa pret ngene. Wis ora tak teruske ning wonge. Coba ngomong teras terus. Heh. Kabeh wong yo duwe elek. Mila kabeh wong yo kepengin eleke disimpen. Lho nek wong ikhlas kuwi. Leh nyimpen apike iki luwe nemen, luwe banget tinimbang leh nyimpen elek. Mulane aku pesen sak estu, Bu. Sampeyan nek tau apik model apa ya disimpen sing rapet, nggih? Ben tetep apik. Apik niku tetep apik yen disimpen rapet-rapet. Apik kok diketok-ketokke malah ora sida. tabeleni tabeleni. Sampeyan niku nate nglakoni apik model apa wae. Aja nganti diketok-ketokke. Mundak kasih do apik, mundak malah dadi elek. Supaya tetep apik, simpen sing rapet. Mergo barang apik niku tetep apik selagine disimpen rapet. Apik kok diketok-ketokke malah dadi elek. Nyun pangapunten. Nek wong wedok duwe barang sing apik, nemplek nang gone dodo iki wontenen akurat dan berimbang. Apik. Iku tetep apik selagine disimpen rapet ten mriku dan dilindungi badan hukum yang disingkat BH. Ayo coba ketok-ketokke. Dhele no batuk ngene, gandul-gandul. Malah dadi elek. Pokoke apik nek diketok-ketok kuwi dadi elek. Wong apik kuwi tanduran. Apik kuwi tanduran. Lah tanduran sing apik kuwi tanduran sing dipendem ora diketokke. Bibit tanduran pendem. Aja diketokke, engko lak tukul berkembang-berkembang dadi gedhe. Ngono. Bibit tanduran kok diketok-ketokke, digandul-gandul ning dhuwur digantung, ora tuwa. Gimana apa mboten? Iya. Tanduran nek digegem. Diketok-ketokke dicengkiweng. Tambah ora sida. Ambe. Paham karepmu ora paham karepmu. Pokoke pesen kula ngoten. Sampe tau apik kaya apa? Supaya tetep apik, ora usah nunggu diketok-ketokke, malah dadi elek. Bu, terutama karo bojo. Sampe tau apik kaya apa karo bojo? Ora usah diketok-ketokke nang ngarepe bojo. Nggarai ora sida apik. Ben dirasakno karo bojomu. Atau mau ngidoi orang kuat kan menunggu ya jasanya ya ake gak rumah tangga itu keapiannya ya ake amalnya ya ake tapi orang kuat ngempet diomong-ngomong ke nyang bojo nih karepe bojo nih bentambah sayang bentambah perhatian kecelek sampean keliru menunggu ngasih lanang lunggu neng riwari neng ngarepe ngeneki apa-apa ya wong wedok wong lanang ngerti apa apa nih orang wedok ya orang ngira dunung wong lanang ngisak karepe dewe pakaian kotor ya wong wedok, anak rewel ya wong wedok, wong lanang ngerti apa? Karepe sing lanang ben tambah sayang. Sing lanang ya terus bermengo terus. Terus ke nek suwek lambemu. Terus ke lan gremeng. Ora betak karo aku nang ngomong. Parwane iki sono sing daftar ya, Mas. Iso ku yo mek ngene iki, Mas. Sampeyan lho ndek bojo aku paling ya payah Mas, aku gak iso bantu sampean. Wong lanang yang diomongi ngono ndrodok ati. Sabar Mas ya ndek bojo kaya aku gak iso bantu sampean. Sampeyan ya payah, wong lanang ya gak ya payah sampean. Aku yang gawe dina 8 jam mulai tekan omah mangan bar mangan turu. Nek sampeyan 24 jam ora leren non stop nyambut gawe ini mulai terbit matahari sampai terbenam mataku. Iyo payah sampean ngono wong lanang wis sampean ngomongi. Woi. Wis sampean iki jasane no anak yo gedhe, ora usah diketok-ketokno ben dirasakno karo anak sampean. Kuwi anakmu malah bekti karo sampean. Lah nek jasamu mbok ketok-ketokno nang gone anak, yo kuwi sing garai anak wani karo sampean. Ana ibu iki lho karepe anake ben nurut, nang perjuangane nang gone anak lho diketok-ketokno ambek mekekeh-mekekeh. Nah, jenakan akal wani karo ibu. Ibu ngono perjuangane ra karuan lho, Nak. Nah, mulai meteng kowe lho, meteng kowe ra cukup sedina rong dina. Sangang wulan lebih lho, Nak. Abote ra karuan mendah-mendeh ora kena diselehno. Bapakmu ya ora tau gelem genteni. Bapakmu ya wis ngerti lek wong meteng abot ngono bahane sik ditambahi wae. Kuwi lagek meteng anggitmu ibu lek meteng ngono ku nang waras sehat ngono. Ya lara. Kowe nak, nak totoane nyawa. Ngono kok kowe wani karo ibu to nak. Nglairke kuwi totoane nyawa. Jerene anak. Sing nonton sapa? Aku ya ora tau pesen. Alahe sampean dhewe to, Bu. Wong bapak wis enak-enak turu ya mbok gugah. Wong sampean yo ngertine bapak watake ngono. Dikukanya sampai yang dia kereker. kuwi ya gara-gara sampean ngetok-ngetokno jasa nggone anak kuwi lho. Woi. Wis jam 11:30. Embo. Pokoke barang apik nek diketok-ketokno ora sida apik. Polisi kok apik to gobagah. Pemanah. Tapi neng senengane ngetok-ngetokno. Nanti-nanti seragam. Bal-balan seragam. Nang warung seragam. Renang seragam. Turu seragam. Ya ora sida apik malah. Ana kiai ngene ngetok-ngetokne nek awake kiai. Malah ora sida apik. Kenalan karo wong, jale ya kenalan karo wong. Mas, daleme endi Mas? Bojonegoro. Ngene sampean sapa? Ahmad, kan Bojonegoro jenenge apik-apik. Sampean ndi omahe? Aku Semarang, Mas. Perumahan Mugi Harjo Kidul. Jenenge sampean sapa? Kenalaken nami kula Sohibul Fadilah wal Karomah Al Mukarrom Kiai Haji Dugel. Iki sing dijak kenalan mesti nesu. Dugel ngono ae. Dugel ngono ae wis. Padha nganggo Al Mukarrom. Ora menisan almarhum.